إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis ini yang mana kita sudah barakallahu fikum menyelesaikan kitab ath-thaharah atau hampir menyelesaikan kitab ath-thaharah. Terakhir pembahasan yang kita pelajari yaitu tentang benda-benda najis dan bagaimana cara mensucikan dari benda-benda najis. Berikutnya adalah bab tentang haid dan nifas. Akan tetapi bab ini kita loncati. Barakallahu fikum. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai memasuki bab kitabus sholah. Bab tentang kitabus sholah. Dikatakan di sini, tsaniyan kitabus sholah. Kitab yang kedua adalah kitab as-sholah. Wa yashtamilu ala khamsati ala khamsata asyara baban. Di dalam kitabus sholah ini akan disebutkan ada 15 bab. 15 bab. Dan kita akan memasuki bab yang pertama yaitu fi ta'rifis shalah wa fadliha wa wujubis shalawatil khams. Bab yang pertama adalah tentang definisi salat. Keutamaannya dan tentang hukum salat. Hukum sholat lima waktu. Yang pertama adalah definisinya. Apa definisi dari as-sholah? Naam. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Secara bahasa maknanya adalah doa. Nah, sehingga oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah ayat wasallilahum khud min amwalihim shadaqatan tutahhirahum wa tuzakkihim fihi wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, yakni diambil dari zakat dari harta mereka, tutahhiruhum, yang dapat mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka, wasalli lahum inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salatmu yakni doamu untuk mereka akan memberikan ketentraman terhadap mereka. Nah, ini makna as-shalah secara bahasa. Apa maknanya? Ad-du'a, doa. Wa syar'an, adapun definisinya sesuai dengan syariat, sesuai pemahaman syariat, sesuai dengan sholat yang kita jalankan sehari-hari, maknanya adalah ibadatun, zatu akwalin wa af'alin makhsusatin. Muftatihatun bittakbiri wa mukhtatimatun bittaslim. Secara syar'i maknanya adalah sebuah ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang sifatnya khusus. Bacaan-bacaan khusus, gerakannya-gerakannya juga khusus. Tidak sembarang bacaan dan tidak sembarang gerakan. Yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ini makna definisi as-shalah secara syar'i. Salat yang baru saja kita laksanakan, makna definisinya adalah seperti yang baru saja kita sebutkan, sebuah ibadah yang terdiri dari bacaan dan gerakan-gerakan yang sifatnya khusus. Tidak sembarang bacaan dan tidak sembarang gerakan. Yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan assalam. Nah. Adapun rincian dari definisi sholat ini, insyaallah akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Insyaallah. Berikutnya adalah keutamaan as-shalah. Apa itu keutamaan as-shalah? As-shalah memiliki keutamaan dan kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Bahkan as-shalah min akadi arkanil islami ba'da syahadataini. As-shalah termasuk dari rukun-rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua syahadat. Sehingga oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fa awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan berdakwah ke negeri yang mana di situ banyak ahlul kitab. Negeri Yaman, di situ ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka beragama Nasrani, ahlul kitab. Dan ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Maka yang pertama yang engkau serukan terhadap mereka adalah asyhadatain. Dua syahadat ini. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau seandainya mereka mentaatimu dalam hal ini, mereka bersyahadat. Naam, mereka menerima syahadat tersebut dengan segala konsekuensinya. Fakhbirhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumin wa lailatin. Kabarilah mereka. Kalau seandainya mereka mentaatimu, kabarilah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, disebutkan perintah ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal setelah asyhadatain. Nah, kenapa tidak dimulai dengan zakat? Kenapa tidak dimulai dengan puasa? Kenapa tidak dimulai dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-shalah setelah asyhadatain, menunjukkan bahwasanya salat ini memiliki kedudukan yang besar. Bal hiya umudul Islam. Bahkan salat ini adalah tiangnya Islam. Umuduhu as-shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zarwatu sanamil Islam al-jihad wa umuduhu as-shalah. Puncak dari Islam itu adalah al-jihad. Dan tiangnya adalah al-Islam. Bangunan tanpa tiangnya adalah as-shalah. Bangunan tanpa tiang maka akan hancur dan roboh. Begitu pula naam Islam tanpa salat maka Islam itu akan hancur dan roboh. Waqad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj fawqa sab'i samawatin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat ini atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan? Pada malam Lailatul Mi'raj. Langsung. Tidak ada syariat yang lain yang mana Nabi mendapatkan perintahnya secara langsung seperti ini. Semuanya melalui perantara malaikat Jibril diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali salat. Nabi diangkat. Naam. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian pada malam yang sama Nabi SAW diangkat. Sampai ke langit yang ketujuh. Dan bahkan sampai kepada As-Sidratul Muntaha. Nah, dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada beliau, naam, untuk menjalankan salat 5 waktu dalam sehari semalam, yang mana walaupun jumlahnya adalah 5, akan tetapi memiliki barakallahu fikum keutamaan yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 50. Wadhalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Apa saja yang baru saja kita sebutkan tentang kewajiban as-salah, kapan dan di mana diturunkannya kewajiban as-salah tersebut, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ibadah salat ini di dalam kehidupan seorang muslim. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naam ditimpa sebuah perkara yang mengganggu pikiran beliau, suatu perkara yang memberatkan beliau, maka beliau akan segera bersolat, segera untuk melakukan solat. Ini Nabi. Nah, minta pertolongan dan ketenangan melalui ibadah solat ini. Ketika beliau ditimpa suatu hal, naam, yang memberatkan beliau atau membuat naam pikiran beliau gelisah, beliau segera melaksanakan solat. Nah, dan ini beliau melakukan hal ini sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolonganlah dengan sikap sabar dan ibadah salat. Waqad ja'a fi fadliha wal hadthu 'alayha ahaditsu katsiratun minha. Dan telah datang penyebutan tentang keutamaannya dan motivasi untuk menjalankan ibadah salat tersebut, hadits-hadits yang sangat banyak. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanun ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dan antara Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan sampai kepada Ramadan berikutnya, adalah penghapus di antara hal-hal tersebut selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga oleh karena itu ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan sebuah ibadah, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya, yang mana Nabi menyebutkan bahwa di antara keutamaan ibadah-ibadah tersebut dapat menghapuskan dosa. Dosa apa di sini? Yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Sebagaimana yang disebutkan di sini, selama dia masih menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan taubat. Ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan syarat-syarat dari taubat tersebut. Berikutnya adalah hadith. Ara'aitum law anna naharon bibabi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un. Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala fadhalika matalu salawatil khamsi yamhullahu bihinna al-khataya. Tidakkah kalian melihat atau bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di depan rumah kalian yang mana dia mandi pada sungai tersebut dalam sehari sebanyak 5 kali. Apakah masih tersisa dari kotorannya? Walaupun hanya sedikit. Nah, apakah masih tersisa sedikit dari kotorannya? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Mereka menjawab, para sahabat menjawab, tentu tidak tersisa sedikit pun dari kotorannya, wahai Rasulullah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fadzalika matalus salawatil khams. itulah perumpamaan salat lima waktu. Yamhullahu bihinna al-khataya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan ibadah salat ini kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Selama dia masih memiliki dosa-dosa kecil. Tadi kita sebutkan, nah, bahwa yang dihapusi di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar butuh dengan taubat. Nah, akan tetapi dikatakan oleh para ulama, ketika dosa-dosa kecilnya itu sudah tiada, sudah habis, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala secara perlahan akan menghapuskan dosa-dosa besarnya. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya adalah tentang kewajiban ibadah salat atau hukum dari ibadah salat. 6. Wa fardiyatuhu ma'lumatun bil kitabi wasunnah wal ijma'ul ma'lum minad-dini bid-darurah. Tentang kewajiban ibadah salat itu diketahui dari Alkitab dan Sunnah. Dan diketahui dari ijma' kaum muslimin. Kesepakatan kaum muslimin yang mana sifatnya, barakallahu fikum, tidak ada seseorang pun yang tidak tahu akan hukumnya. Dia harus tahu dan tidak ada alasan untuk tidak tahu tentang kewajiban ibadah sholat ini. Karena perkara ini sangat jelas. Karena perkara ini sangat jelas dan sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Dan ini merupakan kesepakatannya kaum muslimin. 6. Banyak ayat tentang perintah untuk menegakkan salat. Waqimus salah. Tegakkanlah salat. Fi ayatin kathirah min kitabillah. Wa qala ta'ala kulli ibadiyalladina amanu yuqimus salah. Katakanlah untuk hamba-hambaku yang beriman, yang menegakkan salat. Yuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Agar mereka menegakkan salat. Dan tentunya masih banyak lagi ayat-ayat lain yang mana di situ terdapat perintah untuk mendirikan salat. Banyak sekali. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang mana di dalamnya Nabi menceritakan dan menyebutkan bahwa beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Yang mana secara fisik terdiri dari lima waktu, akan tetapi secara keutamaan dan kemuliaan, khamsuna, hiya khamsun. Jumlahnya lima. Akan tetapi secara keutamaan, hiya khamsuna, ibadah sholat itu keutamanya sampai 50 kali lipat. Di dalam sahihaini, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan terhadap orang yang bertanya kepada beliau tentang syariat Islam. Nabi mengatakan, khamsu salawatin fil yawmi wal laylah. Ada seseorang yang datang kepada beliau dan bertanya tentang syariat-syariat Islam yang harus dia jalankan. Nabi mengatakan, dia harus melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Sholat lima waktu ini. Kemudian yang bertanya tadi mengatakan, hal alayya ghairuhunna, apakah masih ada lagi ibadah sholat yang wajib atas saya selain dari lima waktu tersebut? Nabi mengatakan, qala la illa anta tawwa'a. Tidak. Kecuali engkau melakukan ibadah sholat sunnah. Kecuali engkau melakukan ibadah tatawwu' dari ibadah sholat. 6. Wa tajibu sholatu alal muslimil baligh al-aqil. Fala tajibu alal kafir walas saghir walal majnun. Ibadah sholat ini diwajibkan atas seorang muslim yang baligh. Balik itu ada tiga tandanya bagi laki-laki. Ada tiga tandanya. 6. Yaitu genap usia 15 tahun. Atau dia terjadi padanya ihtilam, mimpi basah. Kemudian yang ketiga, tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Apabila telah didapati salah satu dari tiga tanda tersebut, maka seorang laki-laki telah baligh. Adapun wanita, maka tanda al-bulugh dari mereka adalah dua. Enam, yaitu genap usia 15 tahun dan datangnya. Enam, perkara yang rutin yang mendatangi seorang wanita dalam setiap bulannya. Maka ibadah salat ini diwajibkan atas seorang muslim yang baligh dan akil. Dia baligh dan berakal. Dan tidak wajib atas orang kafir. Dan juga tidak wajib atas anak kecil yang belum baligh. Walal majnun. Dan juga tidak wajib atas orang yang gila, yang hilang akalnya. Hal ini dikarenakan Nabi SAW mengatakan, Rufi'al qalamu an thalatha. Catatan itu terangkat dari tiga jenis orang. Nah, pena itu terangkat dari tiga orang. Tidak tertulis apa saja yang dia lakukan atau syariat-syariat yang dia tinggalkan. Anin na'im hatta yastaikid. Yang pertama, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa'anil majnun. Yang kedua, dari orang gila hatta yafiq. Sampai dia kembali akal sehatnya. Wa'anis saghir hatta yablug. Dan dari anak kecil sampai dia baligh. Barakallahu fikum. Ada sebuah syariat tetap diwajibkan bagi seorang anak kecil walaupun dia belum baligh. Yaitu anak kecil yang memiliki harta yang sudah sampai pada nisabnya. Maka wajib baginya, bagi penanggung jawab dari anak kecil tersebut, atau anak yatim tersebut, untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Walakin yu'maru biha al-aulad. Akan tetapi, walaupun tidak wajib atas anak kecil ibadah salat ini, akan tetapi, anak-anak kecil tersebut harus diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat. Diajarkan dan dibiasakan mereka untuk menjalankan ibadah salat. Terutama ketika mereka sudah menginjak usia 7 tahun. Dan bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memukulnya ketika dia berusia 10 tahun dan tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, Alimu awladakum, wahum abna'u sab'in. Ajarkanlah mereka untuk melaksanakan ibadah sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum idha balagu ashran. Al-Kamakola sallallahu alaihi wasallam. Dan pukullah mereka ketika mereka enggan untuk melaksanakan ibadah sholat ketika mereka berusia berapa tahun? 10 tahun. Ini syariat dan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai anak kecil diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat walaupun hal itu tidak wajib atas mereka dan bahkan diperbolehkan untuk memukul mereka. Ketika berusia 10 tahun, ketika mereka meninggalkan ibadah sholat, menunjukkan bahwa betapa pentingnya ibadah sholat ini. Faman jahadaha aw tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang menentang kewajiban ibadah sholat ini, atau dia meninggalkan ibadah sholat ini, maka dia telah kafir. Ini menurut pendapat salah satu pendapat sebagian dari para ulama bahwa orang yang meninggalkan salat maka hukumnya kafir. Wartadda 'an dinil Islam, dan dia bahkan divonis sebagai orang yang murtad dari agama Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis, di antaranya adalah al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Ketetapan yang berlaku antara kita dan mereka adalah as-salat. Barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafara, maka dia telah kafir, kata Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka oleh karena itu, sebagian dari ulama, atau bahkan banyak dari ulama yang mengatakan, kufru tarikis sholat, kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang banyak. Nah, salah satunya adalah sebuah hadis dengan lafaz inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Yakni secara zahir makna dari hadis ini bahwa seseorang yang meninggalkan salat maka dia telah menjadi musyrik atau kafir. Nah, atau dia dikatakan sebagai orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Ini pendapat banyak dari para ulama, dan bahkan pendapat ini dinisbatkan kepada banyak dari kalangan para sahabat. Nah, akan tetapi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di sana ada para ulama, nah, yang menyebutkan bahwa pelaku dari orang yang meninggalkan ibadah sholat tidak dihukumi secara kafir, nam secara mutlak. Tidak dihukumi sebagai kafir secara mutlak. Ada rinciannya. Di antaranya adalah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nam beliau membagi kaum muslimin menjadi 4 terkait tentang ibadah salat ini. Yang pertama adalah al-mumtani' minha hatta yuktab. Orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Dan bahkan dia sudah mendapatkan ancaman dari penguasa. Nah, kalau seandainya tegak syiar Islam atau syariat Islam, maka pemimpin wajib untuk memaksa rakyatnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan ketika didapati ada orang yang tidak mau menjalankan ibadah sholat, harus dipaksa. Dan bahkan boleh bagi pemimpin untuk menumpahkan darahnya. Nah, dan kalau seandainya setelah dipaksa dan diancam, barakallahu fikum, dia masih tidak mau melaksanakan ibadah sholat, maka yang seperti ini, nam mau menukar nyawanya dengan tidak menjalankan ibadah sholat. Nah, gak mungkin ada yang seperti itu. Nah, kecuali dia meyakini bahwasanya ibadah sholat itu tidak wajib. Maka yang seperti ini dihukumi sebagai kafir. Nah, yang seperti ini dihukumi sebagai kafir. Gak mungkin ada orang, kalau kamu tidak sholat, maka kamu akan dihukum dengan dipancung kepalamu. Nah, gak akan mungkin ada yang terus nam kekeh untuk tidak melaksanakan sholat setelah adanya ancaman tersebut. Kalau seandainya dia kekeh tetap pada pendiriannya tidak mau menjalankan sholat, nam tentunya di dalam dirinya tertanam sebuah keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib. Maka yang seperti ini orangnya dihukumi sebagai kafir. Jenis yang kedua, al-musirru ala tarki, yang terus-menerus meninggalkan sholat. Sampai dia meninggal, tidak pernah sujud sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sholat sama sekali. Nah, barakallahu fikum, maka al-imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan, fahadha la yakunu musliman mukirran biwujubiha. Maka apabila orangnya seperti ini, enggak pernah sholat sama sekali, walaupun hanya 1 kali. Nah, tidak pernah sholat. Orang seperti ini, kata al-imam atau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, nah, enggak mungkin dia itu seorang muslim yang meyakini tentang kewajiban ibadah sholat. Nah, enggak mungkin ada seorang muslim yang berbuat demikian yang meyakini tentang kewajiban ibadah sholat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jenis seperti ini dihukumi sebagai kafir oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Yang ketiga, alladzi la yuhafidhu 'alaiha, orang yang tidak menjaga ibadah sholat. Nah, dan inilah kebanyakan dari umat manusia pada zaman sekarang ini. Nah, mereka kadang sholat, akan tetapi nah, mereka juga melalaikan ibadah sholat. Mengakhirkan ibadah sholat sampai keluar dari waktunya. Kadang dia sholat, kadang dia tidak. Nah, maka orang seperti ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wahadha tahtal masyi'ah, ini berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang seperti ini tidak dihukumi sebagai kafir. Nah, dia masih muslim, akan tetapi urusannya nanti di akhirat sesuai di bawah, di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk diampuni, maka dia akan mendapatkan ampunan. Kalau seandainya Allah menghendaki untuk tidak diampuni, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada yaumul akhir. Nah. Yang keempat, jenis orang yang keempat adalah al-mu'minuna al-muhafizuna 'alas-shalah. Orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah salat. Merekalah hamba-hamba Allah yang beriman yang menjalankan perintah Naam Allah Subhanahu wa taala terkait dalam ibadah salat ini, dan merekalah kelompok yang paling utama. Jenis orang yang paling utama terkait dengan ibadah salat ini. Kenapa kita mengatakan bahwasanya Naam orang yang meninggalkan salat itu tidak dihukumi secara kafir, tidak dihukumi sebagai kafir secara mutlak? Naam. Karena di sana ada nas-nas yang lain. Karena di sana ada nas atau dalil-dalil yang lain. Di antaranya adalah, Naam, barakallahu fikum, hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu tentang kisah Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau membantah pernyataan dari Sillah bin Zufar. Yang mana Sillah bin Zufar mengatakan tentang orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, melalaikan sholat pada jenis yang ketiga tadi. Nah, yakni mereka melalaikan sebagian dari ibadah sholat. Mereka sholat, kadang tidak sholat. Nah, ma tughni anhum la ilaha illallah wahum la yarawna wahum la yadruna mas-shalah. Tidak akan mungkin kalimat la ilaha illallah tersebut dapat melindungi mereka. Enggak ada fungsi kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan sementara dia tidak tahu sholat, yakni meninggalkan ibadah sholat. Maka Hudzaifah mengatakan kepada Sillah, tunjihim minan nar. Bahkan kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan tersebut mampu menyelamatkan mereka dari an-nar. Dan kalimat ini diucapkan oleh Hudzaifah bin Yaman sebanyak 3 kali. Nah, menunjukkan bahwasanya Hudzaifah bin Yaman tidak mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan ibadah salat. Dan juga di sana ada hadis. Naam. Ada hadis dari sahabat Ubadah Ibnu Ubadah Ibnu Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad fil yaumi wal lailah. Ada salat 5 waktu yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya dalam sehari semalam. Apa hukumnya? Wajib. Allah mewajibkannya. Man hafadha 'alaihinna kana lahu 'ahdun 'indallahi an yudkhilahu al-jannata. barang siapa yang menjaga ibadah salat ini, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Siapa yang dimasukkan ke dalam al-jannah? Orang yang menjaga ibadah salat. Wa man lam yuhafid 'alaihinna lam yakun lahu ahdun indallah. Barang siapa yang tidak menjaga ibadah salat ini, maka dia tidak mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jal. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau seandainya Allah menghendakinya, menghendaki untuk menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Yakni tidak mengampuninya. Wa insya'a ghafarolahu. Kalau seandainya Allah menghendaki lain, yakni mengampuninya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan untuknya. Nah, perhatikan kalimat ini, insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Secara sharih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menerangkan bahwa orang yang meninggalkan salat, yakni tidak menjaga ibadah salat, na'am, kedudukannya tahtal masyi'ah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakni sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Sama seperti orang yang meninggalkan zakat, meninggalkan puasa. Naam. Itu dosa-dosa besar. Naam, dan semuanya di bawah masyiah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakni sifat dari orang-orang muslim min ahlil kabair. Dari orang-orang yang beriman, akan tetapi mereka itu ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar, akan tetapi tidak sampai kepada batas kekufuran. Tidak sampai menyebabkan mereka itu kafir. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan, insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau seandainya Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya. Dan kalau seandainya Allah menghendaki yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan untuknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Lalu bagaimana dengan hadis yang disebutkan di dalam kitab ini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, yakni perbedaan atau ketetapan antara kita dengan mereka, yakni dengan orang-orang kafir, adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Naam, ini adalah hadis yang sahih yang disebutkan oleh barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga ada lafaz-lafaz yang lain. Naam, inna bainar rujuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Apa makna dari hadis ini? Dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, wa anna ma warada anis sahabati laysa nassan ala annahum yarawna bil kufri huna al kufru alladhi yukhalladu sahibuhu finnar. Bahwasanya apa saja yang diriwayatkan dari sahabat dalam bab ini, yang mereka maksudkan bukanlah kafir, makna kafir yang pelakunya itu kekal di dalam neraka. Akan tetapi kafir secara amali, kufrul amali, la kufrul i'tiqadi. Amalannya amalan kufur. Nah, akan tetapi keyakinan mereka adalah bukan keyakinan yang kufur. Bukan keyakinan mereka yang kufur. Nah, banyak pendukung-pendukung yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya adalah sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim itu adalah kefasikan, dan memerangi seorang muslim itu adalah kekufuran. Apa makna kekufuran ini? Memerangi. atau membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Apa maksud kekufuran di sini? Apakah pelaku pembunuhan ini dikatakan sebagai kafir? Lah, tidak ada satupun dari kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan itu kafir. Lalu apa makna kufur di sini? Yakni kufrun duna kufrin. Kufur secara amali akan tetapi bukan kufur secara i'tiqadi. Dan ini dikuatkan di dalam banyak ayat, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dari kalangan Al-Ansor. Mereka saling mengingat antara permusuhan yang terjadi di antara mereka sebelum datangnya Islam. Antara Aus dan Khazraj. Antara Aus dan Khazraj. Kemudian, di antara mereka ada yang terbakar oleh emosi. Akhirnya, mereka hampir terjadi peperangan di antara mereka. Akan tetapi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mencegah perbuatan mereka dan disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya perbuatan mereka itu adalah perbuatan kufur, yakni peperangan yang terjadi di antara mereka. Apakah mereka itu murtad? Lah. Bahwasanya kufur yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah kufur al-amali, laisa al-kufru al i'tiqadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.